الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Pada poin yang ke-6, salah satu ciri karakteristik manhaj ini, manhaj ahli sunnati wal jamaah, yaitu selalu menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan melarang, mencegah dari perbuatan mungkar atau yang dikenal di istilah kita dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaknya ada di antara kalian segolongan umat, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, wal takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian segolongan umat, menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu kalau dalam satu komunitas, satu daerah, telah muncul orang yang menjalankan perkara tersebut, maka kewajiban bagi yang lain telah gugur. Kalau tidak, maka seluruhnya berdosa. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya fardhu kifayah. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur para ulama, karena ada yang mengatakan hukumnya wajib pada setiap individu. Tapi pendapat yang rajih hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan ini merupakan pendapatnya Naam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam, begitu pula Imam Al-Qurtubi. Begitu pula Abu Bakar Al-Jassas. Ini juga pendapatnya Ibnu Al-Arabi menggunakan alif lam. Al-Maliki, Syekhul Malikiyah. Ibnul Arabi. Naam. Dan begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dari ayat ini bahwasanya hukum amal ma'ruf nahi mungkar itu fardhu kifayah. Kalau semuanya meninggalkan, maka semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang beranjak, naam, mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, maka kewajiban ini gugur bagi yang lain. Naam. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, caranya yang pertama dia rubah dengan tangannya. "Fa in lam yastati' fa bi lisanihi." Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya, ucapan, perkataan. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, kalau dia tidak mampu maka dia ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu merupakan imanan yang paling lemah, yang paling rendah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fala budda min inkaril munkar, wajib melihat kemungkaran untuk dihilangkan, diingkari. Fal mu'min yunkirul munkar. Karena sifat seorang mukmin ini melihat kemungkaran dia tidak tinggal diam. Dia akan ingkari. Ini sifat seorang mukmin. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaum mukmin dan kaum mukminat satu di antara mereka kepada yang lain menjadi penolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat mereka kaum mukminin mengajak kepada perkara yang baik dan mengingkari daripada kemungkaran. Nah, apalagi ada pada zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, kemungkaran ada di hadapan mata. Nah, situs-situs yang menampakkan aurat-aurat wanita, situs-situs abu-abu, belum lagi majalah, tabloid, VCD dengan mudah untuk dibeli, belum lagi merebaknya miras, minuman keras dengan berbagai macam modelnya, obat-obatan terlarang, narkotika dan lain-lain, perjudian dengan sarana yang amat sangat mudah melalui HP saat ini. Bisa jadi kalau zaman dahulu harus punya member mungkin, kartu anggota, harus bawa uang, dia bawa di kantongnya, duduk di bangku, duduk di kursi, dia harus melakukan perjalanan ke sana. Saat ini orang bisa main judi, dia duduk di masjid, gak ada orang tahu, di masjid dia bisa main judi melalui HP. Nah, benda yang amat sangat ringan dengan zaman modernisasi yang ada pada saat ini. Belum lagi ketika bulan Ramadan, warung-warung terbuka, restoran-restoran tidak malu kaum muslimin makan di sana secara terang-terangan. Bahkan yang punya warung memiliki predikat haji, warungnya dibuka di siang hari, tidak menghormati di bulan Ramadan. Ini kemungkaran yang terlihat di depan mata kita. Nah, maka seorang mukmin merasa risih dengan kemungkaran tersebut. Ini tanda keimanan ada di dalam hatinya. Mengingkari itu nanti sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebutkan di dalam perkara syariat. Nah, lakin yunkiruhu bihasbi istita'ati, seorang mukmin mengingkari harus sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Harus adanya kemampuan. Fa in kana yastati'u an yuzilahu biyadihi azalahu biyadihi. Kalau dia bisa memusnahkan dengan tangannya, pakai tangan. Dihancurkan, dimusnahkan, dipecahkan. Bagi siapa ini? Innama yakunu li ahli al-hisbah. Ini bagi orang-orang yang berwenang. Menggunakan apa? Tangannya. Kenapa yang berwenang? Karena mereka memiliki kekuatan. Mereka yang punya tanggung jawab. Mereka adalah para penguasa, dikembalikan kepada mereka. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, fa in kana wallahum waliyul amr min rijalil hizbah, atau yang ditunjuk langsung oleh para pemerintah seperti contohnya Satgas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ini enggak ada di negeri kita. Wallahu a'lam, mana enggak tahu. Kalau di negeri mungkin Saudi Arabia, di sana ada satgas khusus, hay'ah Al-Amr bil Ma'ruf dan Nahi 'anil Munkar. Di opera-opera orang-orang ketika sudah mendengarkan waktu azan sehingga mereka menutup tokonya. Nah, kemungkaran tidak bisa tersebar dengan bebas, semarak. Maka ada di sana orang-orang yang berwenang di bawah naungan pemerintah. Berarti mereka memiliki kekuatan, bisa untuk merubah dengan tangannya. Naam. Fa innahum yuziluna al-munkar bi aydihim idza qadha al-amr, mereka mengingkari tersebut dengan kekuatan yang mereka miliki. Ya seperti ini Nabi alaihi salatu wasallam, beliau lakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya. Begitu pula para anbiya salatullahi wasalamuhu alaihim. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam beliau melihat banyaknya patung di daerahnya. Beliau hancurkan dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, faja'alahum judzadzan. Dijadikan patung itu berkeping-keping. Illa kabiran lahum. Kecuali patung yang paling besar, induknya, bapaknya patung. Bukan supaya itu tetap disembah, tidak. La'allahum ilaihim yarji'un, supaya mereka kembali ke patung ini untuk ditanya. Coba kalau ini betul-betul Tuhan, kalian tanya, bisa jawab apa enggak siapa yang menghancurkan patung-patung sisa yang kecil-kecil? Supaya mereka berpikir. Dengan tangannya Nabi Ibrahim alaihissalam hancurkan. Sampai beliau diusir dari kaumnya, beliau disiksa, dilemparkan ke dalam api. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam ketika melihat anak dari lembu yang disembah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bakar. Dia berikan dalam Al-Qur'an, lanuharrikannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Aku akan membakarnya dan aku akan taburkan debu dari bakaran anak lembu tadi di dalam lautan dengan apa? Dihamburkan. Dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disabdakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah masuk ke kota Makkah, wa haula al-Ka'bah 360 nusuba. Di sekitar Ka'bah ini ada 360 patung. Enggak tanggung-tanggung. Di sekitar Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin, mereka jadikan patung-patung, jumlahnya 360. Bahkan patung yang besar mereka letakkan di dalam Ka'bah. Ka'bah ada pintu. Mereka masukkan patung tersebut. Mereka letakkan gambar-gambar di dalamnya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yat'anuha. Maka Rasulullah menusuk patung-patung tersebut bi'udin fi yadihi, dengan tongkat yang di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawa tongkat, ditusuk-tusukkan patung tersebut dengan tongkatnya Rasulullah. Sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haq wa zahaqal batil. Datang kebenaran, sirna kebatilan. Innal batila kana zahuq. Kebatilan pasti akan lenyap. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda menggunakan cincin terbuat dari apa? Emas. Fanaza'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengambilnya dan dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena laki hukumnya haram menggunakan emas. Kemudian datang seorang yang lain mengatakan, ambil emasmu, mungkin bisa dijual, dapatkan harta atau digunakan untuk hal yang lain. Sahabat tersebut menolak. Aku tidak akan mengambil barang benda yang sudah dilempar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ingkari apa? Dengan tangannya. Karena beliau imam, beliau pemimpin bagi kaum muslimin. Beliau memiliki kekuatan, pemerintah, berwenang. Mana ini sekali lagi apa? Dikembalikan kepada waliil amr. Nah, walhamdulillah ikhwani afidhakumullah, di negeri kita melihat para rijal, kaum laki-laki yang mereka memiliki kecemburuan dalam agamanya, sekian tahun lamanya di Surabaya, lokalisasi berkumpulnya lelaki hidung belang, para buaya darat dari kalangan syaitanul ins, syaitan manusia, tanpa ada malu di sana, mengerjakan perbuatan senonoh. Walhamdulillah akhir-akhir ini apa? Pemerintah menutup itu dengan tegas. Padahal apa? Ada ancaman, intimidasi. Ditakut-takuti. Kembali kepada pemerintah, mereka punya kekuatan. Jangan sampai kita mengingkari sesuatu, muncul kemudian kemungkaran yang lebih besar karena kita enggak mampu. Sehingga terjadi pertumpahan darah. Kita enggak punya kekuatan. Maka ini sekali lagi apa? Dikembalikan kepada waliil amr yang berwenang. Begitu pula pada tahun 2006 akan dibuat kasino, tempat perjudian besar di Kepulauan Seribu. Walhamdulillah, masyarakat menolak, memberikan usulan kepada para pemerintah dan ditutup, enggak jadi. Padahal perlu antum ketahui, ikhwani afidhakumullah, perjudian terbesar ada di Singapura, Indonesia di peringkat ketiga. Perjudian terbesar di Singapura, Indonesia berada pada tingkat ketiga. Orang-orang Indonesia main judi di sana. Maka seperti ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memusnahkan tempat-tempat apa yang di sana dijadikan sarana prasarana untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masing-masing individu di antara kita enggak punya kekuatan, bukan yang berwenang, akan terjadi berbagai macam kekacauan, ikhwani afidhakumullah. Nyambuk orang ketika ditanya dengan enak mengatakan apa? Minum khamr. Memotong tangan kenapa? Habis mencuri. Dilempar kepalanya dengan batu. Terluka mungkin sampai mati. Kenapa? Habis berzina. Dipenggal kepalanya. Kenapa? Habis membunuh. Kalau ini dibiarkan, terjadi akan kekacauan di mana-mana. Maka sekali lagi, ikhwani afidhakumullah, perkara-perkara yang besar seperti ini dikembalikan kepada apa? Waliyil amr. Karena di tangan mereka adanya kekuatan, na'am, wewenang, dan mereka yang berhak untuk na'am mengutus langsung orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dan insyaAllah syarat-syarat al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar dengan tangan, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam sifat yang keenam yang merupakan karakteristik ahli sunnati wal jama'ah, yaitu amr ma'ruf nahi munkar, al-amr bil ma'ruf wal nahyu anil munkar. Beliau berkata, fa in kana yastati'u an yuzilahu biyadihi azalahu biyadihi. وهذا انما يكون لاهل الحزب, yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, dia hapus kemungkaran tersebut dengan tangannya. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang berwenang. ومن ولهم ولي الامر من رجال الحزب, atau yang ditunjuk oleh pemerintah, yang ditugasi oleh amir, sultan, presiden. Nah, dia merupakan salah satu penanggung jawab atau anggota dari Satgas Amr Ma'ruf Nahi Mungkar. Maka kepada mereka mengingkari kemungkaran dengan tangan, karena mereka punya kekuatan. Di tangan mereka letak kepemimpinan. Mereka yang memiliki tanggung jawab, mereka berwenang atas hal itu. Fa innahum yuziluna al-munkar bi aydihim idza qtadha al-amr. Maka diingkari dengan tangan-tangan mereka apabila dibutuhkan pengingkaran dengan tangan, kekuatan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan patung-patung di sekitar Ka'bah 360 berhala. Nabi hancurkan dan memerintahkan kepada para sahabat bahkan mengejar. Namun sisa-sisa patung yang ada untuk dihancurkan. Nah, begitu pula para anbiya-anbiya terdahulu. Wa kadzalika sahibul bait fi baitihi, begitu pula kepala rumah tangga, yaitu suami, para aba, bapak-bapak. Fa innahu yuzilul munkar biyadihi min dakhil baitihi, dia ingkari kemungkaran dengan tangannya di dalam rumahnya sendiri. Melihat ada tabloid yang menampakkan aurat wanita, gambar-gambar yang tidak senonoh, diambil, dibakar, dibuang. Melihat benda-benda yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka diingkari. Istri terjatuh kepada kesalahan diketahui oleh suami, ditegur. Kata beliau, li'anna lahu sultatun ala ahli baitihi, karena seorang suami pemimpin punya wewenang atas keluarganya. Wa li'anna ar-rajula ra'in fi ahli baitihi, dia merupakan pembina. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Fa yuzilul munkar biyadihi, maka dia ingkari kemungkaran dengan tangannya. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kalian ini pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, suami merupakan pemimpin, ditanya pertanggungjawaban kepada ahli baitnya, keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, wanita pun juga pemimpin di dalam rumah suaminya, menjaga harta ketika suaminya enggak ada. Menjaga kehormatan, kesucian dirinya, menjaga anak-anak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia bina. Wal khadimu mas'ulun, dan begitu pula seorang pegawai, hamba sahaya, pemimpin kepada usaha majikannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Maka ikhwani afidhakumullah, tahapan yang pertama dan yang paling afdol, yang paling tinggi, adalah mengingkari kemungkaran dengan tangan, tapi harus memiliki tiga syarat. Mengingkari kemungkaran dengan tangan harus adanya tiga syarat. Yang pertama, al-ilmu wal-ma'rifah. Pemahaman pengetahuan, berarti dia memiliki ilmu atas apa yang dia pimpin, atas afwan apa yang dia perintah, dan atas apa yang dia larang. Berarti harus mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Maka seorang hamba harus memiliki ilmu, yastati an yumayyiz, dia mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil diingkari, yang hak dianjurkan ke sana. Kalau tidak bisa membedakan di antara dua ini, ikhwani afidhakumullah, dia pasti akan amru bil ma'ruf dengan kejahilan. Sehingga yang dijadikan pondasi adalah hawa nafsu. Kalau sudah ini keadaannya, yufsid akthar mimma yusleh, merusak lebih dominan, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Jadi modal utama adalah apa? Ilmu syar'i. Maka ini pentingnya thalabul ilmi, agar supaya mengetahui, bisa membedakan mana yang ma'ruf diperintahkan, dianjurkan, mana yang mungkar dijauhi, dihalang, naam, tidak dikerjakan, dan dihindari semaksimal mungkin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ar-rifku bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Lemah lembut. Ini hukum asal. Masing-masing akan sesuai dengan keadaannya. Tapi hukum asalnya adalah arif, mengedepankan kelemah lembutan. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah, "Maka narifku fi syai'in illa zana." Tidaklah ada kelemah lembutan pada seseorang melainkan akan menghiasinya. "Wa ma nuzi'a minhu illa syana." Ketika kelemah lembutan ini sudah dicabut, ditarik, maka akan membuat dirinya jelek. Nah, maka dikedepankan perkara yang pertama adalah ar-rifq, kelemah lembutan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah at-ta'anni was-sabru 'alal adza. Nah, tenang. Jangan gerasah gerusuh. Nah, ta'anni. Jangan kesusu. Dicek dulu. Dilihat. At-ta'anni, kemudian sabar dalam gangguan. Yang menjalankan amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar pasti dimusuhi. Karena kenapa? Para anbiya mereka mendapatkan gangguan. Gangguan dengan lisan, cercaan, cemooh, dituduh macam-macam. Bahkan mungkin gangguan apa? Fisik. Nah, karena di sana ada para penjahat. Dari kalangan syaitanul ins dan syaitanul jin. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Maka seorang mukmin ketika menjalankan al-amru bil ma'ruf dan nahyil munkar, sabar atas gangguan yang ada. Wali rabbika fasbir. Maka bersabarlah engkau kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau berkata, yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam, kata Sufyan ibn Uyainah, "La ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar." La ya'mur bil ma'ruf, tidak memerintahkan kepada perkara yang baik. "Wa la yanha 'anil munkar," tidak melarang dari kemungkaran. "Illa man kana fihi khisalun thalath," kecuali orang yang memiliki tiga hal. Kecuali orang yang memiliki tiga sifat. Yang pertama, kata beliau, rafiqun fi ma ya'mur wa yanha, lemah lembut di dalam memerintah dan melarang. Kata sopan santun. Kemudian kata beliau, wa adlun fi ma ya'mur wa yanha. Yang pertama lemah lembut, yang kedua adalah keadilan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya keadilan di sini adalah proporsional, meletakkan sesuatu masing-masing pada tempatnya, penuh dengan hikmah. Nah, dia adil, enggak ada tendensi pribadi. Enggak ada maksud apa? Duniawi, maksud tertentu. tidak lain dan tidak bukan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisinya, kemungkaran bisa dihilangkan sehingga tercipta kondisi tempat komunitas yang mereka saling menegakkan kebaikan. Maka sifat yang kedua adlun fi, proporsional, adil. Kemudian yang ketiga, yang terakhir alimun bima ya'mur wa yanha, memiliki ilmu atas apa yang dia perintah dan atas apa yang dia larang. Ini merupakan tahap yang pertama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Setelah Syekh Shalal Fauzan menjelaskan langkah pertama atau tahapan pertama di dalam ingkarul munkar, tahapan yang paling tinggi yaitu dengan tangan, dan ini kepada pihak yang berwajib yang memiliki kekuatan, atau kepada rumah tangga karena seorang suami raja di dalam rumahnya, pemimpin atas istri dan anak-anaknya, melihat kemungkaran dia hilangkan. Kemudian beliau menjelaskan tahap berikutnya. Berkata hafizahullah, amma idza lam yakun lahu sultatun, kalau dia enggak punya kekuatan, artinya kalau dengan tangan enggak mempan, enggak mampu, atau dia memang enggak punya wewenang, baik wewenang secara global pemerintah atau wewenang secara kecil seperti kepala keluarga itu. Fa innahu yunkirul munkara bi lisanihi, maka dia wajib mengingkari kemungkaran dengan apa? Lisannya. Kalau yang pertama dengan tangan, dihancurkan, dirobek, dihanguskan, dibakar barang-barang yang dia anggap enggak pantas, menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang kedua ini dia enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan, maka dia ingkari dengan lisannya. Inkarul munkar bil lisan, ini dengan 4 langkah. Mengingkari kemungkaran bil lisan dengan 4 langkah. Yang pertama ikhwani hafizakumullah, bayanu khuturatil munkari wa qubhihi. Bayan menjelaskan khuturatil munkar, bahaya kemungkaran tersebut, wa qubhihi, dan kejelekannya. Artinya apa ikhwani afidhakumullah, dia kenalkan kepada orang tersebut, ini berbahaya, ini jelek, ini berdosa, ini tidak baik, ini kemungkaran, ini perkara yang merusak. Dia jelaskan dengan apa? Lisannya. Mengenalkan kepada orang tersebut. Ya. Birrifqi wallin, dengan tenang dan lemah lembut. Ini langkah yang pertama. Penjelasan dengan tenang dan lemah lembut. Nah. Menampakkan kelemah lembutan dengan penuh ketenangan, dibarengi dengan apa? Ilmu. Dia faham situasi, mengerti kondisi yang baik dan dia tahu tentang hukum-hukum apa? Syar'i. Maka dia sampaikan dengan cara yang bagus. Nah, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun." Allah Subhanahu wa taala maha lembut, lemah lembut. "Yuhibbur rifqa." Cinta dengan kelemah lembutan. "Wa yu'ti 'alal rifq ma la yu'ti 'alal 'unf." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kelemah lembutan yang tidak diberikan kepada kekerasan. Menghiasi kepada orang tersebut. Kekerasan akan menjadikan dirinya jelek. Akan menjadikan dirinya kotor. Akan menjadikan umat manusia lari darinya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha mengatakan, "Dakhala rahtun minal yahud." Suatu ketika datang kaum Yahudi. Suatu ketika datang kaum Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Yahudi tersebut mengatakan, "Assalamu alaikum." Ya Salim, masuk. Salim masuk. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahudi tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaikum." Bukan apa? Bukan salam, tapi assam. Apa maksud dari assam? Doa kematian, kejelekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Fa fahimtuha." Aku mengerti maksud dari ucapan Yahudi tadi. Aku mengetahuinya. Maka Aisyah yang menjawab ucapan Yahudi tadi, "Wa alaikumussalam wal-la'na." Bagi kalian doa yang sama, maksudnya kematian kepada kamu dan laknat. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, "Alaikum la'natullah wa ghadibahu." Bagi kalian laknat Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menegur Aisyah dengan mengatakan, "Ya Aisyah mahlan, wahai istriku, pelan-pelan. Tenang. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli." Allah Subhanahu wa taala senang dengan kelemah lembutan di segala sesuatu. Maka Aisyah mengatakan, "Alam tasma' ma qalu?" Wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Aisyah enggak ridha mereka mendoakan kejelekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri tercinta. Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqad qultu 'alaikum." Ya Aisyah, apakah engkau tidak mendengar aku telah mengucapkan kepada mereka, "Wa alaikum," bagi kalian yang semisal. Cukup itu. "Yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina." Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dan tidak akan mengabulkan doa mereka kalau doa mereka tidak. Artinya ini ikhwani afidhakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lemah lembut kepada siapa? Yahud. Dengan harapan mereka menerima al-haq. Dengan harapan mereka menerima kebenaran. dengan harapan mereka mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, pada dirimu terdapat akhlak yang besar. Ini kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah lembut, lantas bagaimana kepada kaum mukminin? Lebih dan lebih. Maka sungguh kita mengherankan ikhwani afidhakumullah, seseorang yang hobinya apa? Mencari aib-aib saudaranya. Bersikap keras. Terkadang melampaui batas. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Menzalimi. Membuat hati saudaranya sempit. Tidak ada rasa kasih sayang. Tidak punya rahmat kepada sesama kaum mukminin. Senantiasa memata-matai. Ditunggu kapan keluar kesalahan, dicatat. Disimpan di laptop dan memori otaknya. Kalau sudah tiba saat yang tepat, situasi, kondisi tertentu, dia bongkar itu untuk menjatuhkan. Ini bukan sifat kaum mukminin. Nabi SAW lemah lembut. Dan ini bagian daripada dakwah. Maka langkah yang pertama ikhwani afidhakumullah, di dalam mengingkari kemungkaran bil lisan, menjelaskan kepada mereka sebuah kemungkaran dengan apa? Lemah lembut dan ketenangan. Kemudian yang kedua, al-maw'idhah al-hasanah. Al-maw'idhah al-hasanah dikemas dalam bentuk nasihat. Bedanya apa dengan yang pertama? Nah, siapa yang bisa menjawab? Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama, kepada orang yang tidak tahu hukum syar'i, orang jahil. Kalau yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, yang tahu hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tergelincir. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya, maka dikemas dalam bentuk wejangan supaya dia kembali sadar, supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, ingatkan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka diberikan nasihat yang baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-inzar awin nadhara. An-nadhara al-inzar, teguran keras. Teguran apa dengan keras? Ini digunakan apabila pelaku tidak jera. Kalau pelaku tidak jera, menggunakan yang ketiga. Nah, tentu ini semua sesuai dengan etika dan kaidah-kaidah syar'i. Dengan tegas, tidak melebar ke sana, ke sini. Ibrahim alaihi salam berkata sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 67, uffin lakum, celaka bagi kalian, keras ancaman kepada kaumnya. Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah, dari apa-apa yang kalian sembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, Kenapa kalian tidak mau berakal? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Ini peringatan dengan keras teguran. Ini bagi orang-orang yang tidak mau jera. Nah, dan tiga langkah ini ikhwani afidhakumullah telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Wal mau'izah al hasanah. Teguran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang bagus. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah at-takhwif. Menakut-nakuti. Berarti adanya ancaman. Diancam, ditakut-takuti. Ini adalah akhir khutwah, langkah yang terakhir dalam mengingkari kemungkaran dengan lisan. Kalau kamu tidak mau berhenti, saya akan bertindak. Kalau kamu masih tidak mau mendengarkan nasihat, saya akan laporkan. Kalau kamu masih meneruskan perbuatan tersebut, saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau kalian terus menerus seperti itu, akan dihukum, diarahkan. Dengan apa? Ditakut-takuti berupa penjara contoh. Ini merupakan akhir khutbah. Dan inkarul munkar ikhwani afidhakumullah tidak terkhusus bagi kaum laki-laki saja, bahkan terkhusus kaum wanita. Aisyah ketika melaksanakan ibadah haji di antara Safa wal Marwah, ra'at imra'atan 'alaiha qamisun fihi salib. Melihat seorang wanita menggunakan pakaian bergaris ada lambang salib. Aisyah langsung menegur perempuan tersebut. Inzi'i hadza. Lepaskanlah ini. Copot dari pakaian. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza ra'ahu fi thawbin qassahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat gambar salib dalam pakaian, beliau langsung memotongnya. Ini Aisyah mengingkari kemungkaran dengan lisan. Begitu pula ketika melihat saudaranya Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq ista'jala, tergesa-gesa ketika berwudu supaya tidak ketinggalan mensolati jenazahnya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Abdurrahman ibn Abi Bakr tergesa-gesa supaya tidak tertinggal sholat jenazah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditegur oleh Aisyah. Bahwasanya Nabi SAW dahulu bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang tidak mengguyurkan air ke tumit-tumitnya dengan api neraka jahannam. Maka ingkarul munkar tidak terkhusus bagi kaum laki-laki saja. Bahkan ini pula berlaku bagi kaum wanita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Inkarul Munkar tahap yang kedua, bima'na annahu ya'idh wa yudhakir, mengingkari kemungkaran dengan lisan itu artinya dia kasih nasihat, diingatkan, wa yad'u ilallah, diajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuballigh 'anil ma'asi wal munkarat, menyampaikan bahayanya kemaksiatan, kemungkaran, man yastati' taghyiruha bil yad. yang dia mampu untuk dia rubah dengan tangan, min rijali sulta, dari orang-orang yang punya kekuatan, wa rijalil hisbah, yang punya wewenang, wa la yaskut an dzalika wa huwa yaqdir, jangan sampai dia diam padahal dia mampu untuk merubah kemungkaran. Oleh sebab itu sahabat Ibnu Mas'ud berkata, man huwa mayyitul ahya, siapa orang yang mati tapi dia hidup? Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada murid-muridnya, man huwa mayyitul ahya, siapa yang mati tapi dia hidup? Ibnu Mas'ud berkata, alladhi la ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkara, yaitu orang yang tidak mengenal kebaikan, tidak mengarahkan kepadanya, dan juga tidak melihat kemungkaran yang ada di depan mata. Ini sama dengan syaitan yang diam, mayit, jenazah, tapi dia hidup, yang tidak mengarahkan kepada perkara yang ma'ruf dan tidak mengingkari dari perkara yang jelek yang dia lihat. Nah, maka tahap yang kedua, apabila melihat kejelekan dia ingkari dengan lisan sesuai dengan empat apa langkah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, di ma'had ini pun juga semua berupaya untuk al-amr bil ma'ruf dan nahya anil munkar, masing-masing sesuai dengan proporsi yang ada. Temannya melihat kemungkaran jangan dibiarkan. Begitu pula para pengurus, pengajar, mudarrisin, mudarrisat. Nah, begitu pula pembina yang ada di ma'had ini, bahu-membahu, berta'awun dalam menegakkan ibadah ini, al-amr bil ma'ruf dan nahya anil munkar. Nah, mudir punya kekuatan, pengajar punya wewenang, mengingkari kemungkaran dengan tangannya dilakukan. Nah, kalau tidak seperti itu atau tidak mampu, maka dengan lisannya pertama mengenalkan ini adalah perkara yang tidak baik, dikasih tahu agar supaya dia faham. Masih mengulangi, diberikan langkah yang kedua, al-maw'idha hasana, dibungkus dengan nasihat. Wejangan, dikasih tahu dengan penekanan yang lebih, dosisnya ditambah. Atau berikutnya, kalau masih tidak jera, yang ketiga. Dengan al-inzar, teguran keras, supaya dia berhenti, stop, waspada, supaya dia faham. Al-labib bil isyara yafham. Orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang cerdik, dengan isyarat itu sudah bisa memahami. Kalau keledai, bidharbi yafal. Keledai itu leren dipukul dulu baru faham. Itu keledai. Kita manusia, Allah SWT berikan akal. Maka seorang yang bijak gak perlu digebrak, gak perlu pakai cemeti. Itu yang cerdik, yang pandai, dikasih tahu sekali faham, taat dalam perkara yang ma'ruf, menghindari kemungkaran. Maka perkara yang ketiga ditegur dengan sedikit keras. Kalau masih seperti itu, maka yang keempat, dengan adanya at-takhwif, ancaman, tahdid. Gak berhenti, kita akan bertindak. Kalau kamu gak berhenti, kita lapor kepada orang tua, sampaikan kepada mereka. Dan ini sudah kita jalankan di ma'had ini, tahap-tahap seperti itu. Oleh sebab itu kita punya namanya bagian kesantrian. Yang tugas mereka adalah untuk menyelesaikan problematika di antara santri, permasalahan yang dianggap sukar oleh para musyrifin sebagai penengah antara ma'had dengan santri. Maka bagian badan kesantrian yang akan turun menasehati, memberikan wejangan, kemudian setelah itu adanya ancaman, teguran dengan keras. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa akhir ilajikum apa? Afwan, perkataan wa akhir ilajikum al-kay. Kalau masih tidak faham, terakhir obatnya adalah apa? Kai. Apa itu kai? Hah? Pakai apa? Besi panas, maksudnya dengan keras. Maksudnya dengan keras. Nah, ini semuanya adalah implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak kita baca tentang perintah al-amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Nah. Qala hafizahullah fa idza lam yastati bi lisanihi, kalau tidak mampu dengan lisannya, fa innahu yunkirul munkar bi qalbihi, mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Mengingkaran dengan hati, dia benci kemungkaran tersebut. Dia pasang mukanya, raut wajah tidak suka dengan kemungkaran itu dan para pelakunya. Dan ini merupakan keimanan yang paling rendah. Bukan kemudian mengingkari dengan hatinya, ikut nimbrung di sana. Nah. Berarti ridha dengan kemungkaran itu. Berarti sama-sama setuju. Afwan, ana mengingkari maulid, tapi anda kok ada di sana, menghadiri perayaan mereka. Ini sama dengan apa? Ridha, mau. Maka mengingkari kemungkaran yang paling rendah, kalau sudah tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati. Dia benci kemungkaran tersebut dan pelakunya. Dia jauhi sebisa mungkin. Nah. Wa ya'tazilul munkara wa ahlal munkar, dia berpaling menjauh dari kemungkaran dan para pelaku kemungkaran tersebut. Wala yujalisuhum, tidak duduk bersama mereka. Wala yukhalituhum, juga tidak berinteraksi dengannya. Illa ala sabilin nasiha, kecuali apabila dia menginginkan nasihat kepada mereka. Wal inkar alaihim, kecuali apabila dia memang betul-betul mau mengingkari perbuatan tersebut, maka boleh duduk di sana. Nah, dengan tujuan untuk merubah kepada perkara yang baik. Nah, kata beliau, fa ahlu sunnati wal jamaah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini salah satu karakteristik, ciri, sifat dari ahli sunnati wal jamaah, menyeru kepada kebaikan, mengingkari dari perbuatan kejelekan. Ada ma tujibuhu syariah, sebagaimana yang diarahkan oleh syariat, diwajibkan. La ala ma yakuluhul mu'tazila, berbeda dengan apa yang diyakini, yang ini merupakan salah satu keyakinan firqah yang sesat, yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah dan manhaj mereka, yaitu kaum mu'tazila. Min anna inkarul munkar, bahwasanya inkarul munkar, arti yang mereka fahami al-khuruj ala waliil amr, memberontak kepada pemerintah. Bagi mu'tazila inkarul munkar wajib. Maksudnya apa? Jangan salah faham. Inkarul munkar pada firqah mu'tazila adalah apa? Keluar dengan pedang, memberontak kepada waliil amr. Nah. Idza hasalat minhum mukhalafah dunal kufur, kalau mereka lihat pemerintah ini menyelisih aturan syariat walaupun bukan kepada perkara kekufuran. Pemerintah bermaksiat, serang. Pemerintah bermaksiat, kudeta. Pemerintah bermaksiat, keluar. Ingkari mereka dengan senjata atau demo-demo di jalan-jalan. Bagian daripada akidahnya apa? Mu'tazilah. Haitsu yakhrujuna alaihi bisayf, mereka keluar dengan senjata. Wa yaquluna hadza min inkaril munkar, kemudian mereka mengatakan bahwasanya inilah hakikat bentuk mengingkari kemungkaran. Bagi mereka jihad melawan siapa? Bukan orang kufar, tapi para pemerintah. Li'anna min usulihim ay al-mu'tazila, karena diantara salah satu pondasi rukunnya mu'tazilah, nam al-batilah, kata beliau, yang dihukumi sesat, batil, menyimpang, salah. Yaqulun, mereka mengatakan bil khuruj ala waliyil amr, memberontak dari pemerintah. Naam, idza hasarat minhu ma'siyah, kalau mereka mendapatkan kemaksiatan. Naam, kalau kita ahli sunnati wal jamaah, kaum mukminin, rukun agama kita berapa? Berapa rukun agama? Rukun Islam ada berapa? 5. Mu'tazilah juga 5, tapi rukunnya berbeda dengan kita. Nah, rukun Islam syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Rukunnya Mu'tazilah yang pertama adalah at-tauhid. Nah, kalau dibaca secara singkat, 5 rukun ini bagus. Dalamnya menyelipkan racun di dalam madu. Maksud mereka tauhid adalah ar-rububiyyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb, al-Khaliq, ar-Razik, pemberi rezeki, sang pencipta, satu-satunya. Dan mereka tidak meyakini dengan tauhid al-asma wa sifat. Mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa yujarridunaha, mereka lepas dari sifat-sifat yang baik. Baik sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti an-nuzul, turun ke langit bumi atau dunia. Nah, begitu pula sifatu al-ghadab, sifatu rahmah, Allah memberikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, ataupun sifatun dzatiyah, nah, yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula, seperti sifatul yad, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, sifatul qadam, dan lain-lain. Ini semuanya mereka ingkari. Kenapa? Kalau menetapkan sifat tersebut, konsekuensinya harus menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Makhluk. Terlalu berlebih-lebihan. Sehingga apa? Mereka membuang sifat-sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari tauhid apa? Al-asma wa sifat. Ini pondasi yang pertama mereka, at-tauhid. Jangan salah faham tauhidnya mereka. Kemudian pondasi yang kedua adalah al-adl, keadilan. Bagus ya? Secara singkat, masya Allah, baik, adil, sportif. Maksudnya keadilan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala af'aluhu hasana, perbuatannya naam penuh dengan hikmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perkara syariat ini di luar kemampuan hamba-hambanya. Begitu pula tidak menyiksa, tidak mengazab anak-anak kecil dari kalangan kaum musyrikin, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Ujung-ujung daripada keyakinan yang kedua ini, ikhwani hafizakumullah, adalah pengingkaran kepada takdir. Di antara hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin menuliskan takdir kemudian Allah menghukum mereka dalam api neraka, sehingga mereka menafikan takdir. Menganggap Allah subhanahu wa ta'ala jahil, tidak mengetahui takdir umat manusia sampai mereka melakukannya. Menisbatkan kejahilan kepada Rabbul Alamin. Mengingkari apa? Takdir. Ada pada zaman sekarang? Banyak. Di fakultas-fakultas negeri Indonesia. Anak-anak dari Harun Nasution CS, kaum Mu'tazilah, yang mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bercokol banyak di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id. Ini rukun yang ketiga agamanya Mu'tazilah. Al-wa'du wal-wa'id artinya al-wa'd itu janji, al-wa'id ancaman. Maksudnya apa ikhwani afidhakumullah? Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kaum mukminin, hamba-hamba yang taat bithawab, pasti dengan pahala. Berarti mereka wajib masuk ke dalam surga. Wa tawa'adal 'usat bil 'iqab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam pelaku maksiat dengan hukuman. Ini pun wajib. Yang taat wajib dapat pahala, wajib masuk surga. Yang bermaksiat pun wajib mendapatkan hukuman, wajib masuk apa? Neraka. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, kaum Mu'tazilah ini menghukumi pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Ini pondasi mereka, al-wa'du wal-wa'id. Yang bermaksiat wajib dihukum sampai mereka berkeyakinan bahwasannya pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Sama dengan firqa apa? Khawarij dalam perkara ini. Yang meninggal tentunya dengan tanpa taubat. Yang meninggal dengan tanpa taubat, dosa besar, berbohong, menyelisih janji dan lain-lain, kekal dalam api neraka. Kecuali taubat, kata mereka. Kemudian pondasi yang keempat sebelum yang terakhir, al-manzilah baina manzilatain. Kedudukan di antara dua tempat. Kedudukan di antara dua tempat. Dan ini merupakan pembahasan mengenai apa? Lanjutan hukum pelaku kemaksiatan di dunia. Kalau pondasi yang ketiga hukum pelaku kemaksiatan di akhirat, kekal dalam api neraka. Pondasi yang keempat ini berhubungan dengan pelaku dosa besar. Di dunia bagi mereka tidak dihukumi kafir. Gak seperti siapa? Khawarij. Tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi munafik, juga tidak dihukumi dengan mukmin. Berarti kedudukan antara dua tempat. Antara kekufuran dan antara keimanan. Enggak sampai kepada kekafiran, tidak dikatakan kafir. Dan tidak pula dikatakan mukmin dengan keimanannya. Sehingga mereka mengatakan apa? Fasik. Padahal ahli sunnati wal jamaah tetap mengatakan sebagai mukmin tapi berkurang imannya karena kemaksiatan tersebut. Karena definisi iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Adapun al-mu'tazilah fasik manzila baina manzilatain, kedudukan di antara dua tempat. Nah, di antara dua posisi. Nah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Yang kita bahas pada kitab ini. Al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Ini yang terakhir pondasinya Mu'tazilah. Maksudnya apa? Mengingkari waliyil amr ketika bermaksiat, walaupun kemaksiatan itu tidak sampai kepada derajat kekufuran, dan ini menyelisihi ahli sunnati wal jamaah. Nah, dan menyelisihi dalil-dalil nas-nas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang insyaallah kita akan paparkan pada kesempatan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بركات الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Masih dalam penjelasan sifat yang ke-6 dari karakteristik ahli sunnati wal jamaah. Yang menjadi pembeda dengan ahli al-ahwa'i wal-bida'. Qala hafizahullah, fa ahli sunnati wal jama'a ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ala ma tujibuhu syari'ah. Bahwasanya ahlu sunnati wal jama'ah memerintahkan kepada perkara yang baik, melarang dari perbuatan yang munkar, sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat, diperintahkan dalam agama. La ala ma yakuluhul mu'tazilah, tidak seperti keyakinannya mu'tazilah, ideologi mereka. Min anna inkaral munkar maknahu, bahwasanya mengingkari kemungkaran ini artinya al-khuruj, keluar. Ala waliyil amr, dari pemerintah. Iza hasalat minhu mukhalafatun, apabila terjadi perselisihan. Dunal kufur, di bawah kemaksiatan, di bawah kekufuran. Haitsu yakhrujuna 'alaihi bisayf, mereka memberontak kepada pemerintah dengan menggunakan senjata, dengan pedang. Wa yaquluna hadza min inkaril munkar, kemudian mereka menganggap bahwasanya ini adalah inkarul munkar. Lianna min usulihim ayal mu'tazilah al-batilah, karena di antara salah satu rukun agamanya mu'tazilah yang sesat menyimpang, annahum yakuluna bil khuruj ala waliyil amr, mereka menganggap wajibnya untuk lepas dari waliil amr. Idza hasalat minhu ma'siyah. Apabila mereka melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, berapa rukunnya Mu'tazilah ada? Lima. Yang pertama apa? At-tauhid. Apa maksudnya tauhid di sini? Menafikan as-sifat. Mereka tidak percaya. Mereka menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang baik. Karena bagi mereka menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sehingga mereka kemudian menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama batil. Rukun yang kedua apa? Al-adl. Apa itu al-adl? Maksudnya keadilan bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala bagi orang yang taat. Otomatis wajib masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan dosa balasan kepada orang yang bermaksiat, berarti pasti masuk apa? Neraka. Sehingga atau al-adl ini apa? Kebalikannya ya. Al-adl apa? Nafi at-taqdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui takdir umat manusia. Bagaimana Allah menakdirkan sesuatu, kemudian yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hukum sendiri. Ini menafikan keadilan. Dengan ini kemudian mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak menetapkan takdir. Kemudian yang ketiga apa? Al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman. Dengan ini mereka menganggap kekalnya pelaku dosa besar di dalam api neraka. Kemudian yang keempat, al-manzilah baina manzilatain. Kedudukan di antara dua keadaan. Bahwasanya pelaku dosa besar di dunia di antara keimanan dan kekufuran. Lahwa kafir wa lahwa mu'min. Fasik. Ini menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian yang terakhir apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Menegakkan perkara yang baik, mengingkari kemungkaran. Maksudnya apa? Memberontak kepada pemerintah ketika mereka berbuat kemaksiatan. Fayashukuna asata'a, mereka mengklaim bahwasanya memberontak ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka membelah tongkat ketaatan, sudah enggak mau taat lagi. Wa yakhrujuna 'anil jamaah, mereka memisah dari jamaah kaum muslimin. Wa yufarriquna jama'atal muslimin, dan mereka berbeda, membedakan diri dari safnya kaum muslimin. Bihujjah annahum yunkiruna al-munkar, dengan dalil, alasan, dalih ini adalah kemungkaran yang wajib untuk diingkari. Wa hadha huwal munkar 'ainuhu, justru ini adalah hakikatnya kemungkaran. Mengingkari pemerintah secara terang-terangan, keluar dari ketaatan, ini adalah apa? Kemungkaran. Nah, sejatinya, sebenar-benarnya kemungkaran. Karena akan apa ya ikhwah, hafizakumullah, berdampak kepada efek-efek yang negatif. Dan itu besar sekali efek keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, para ulama di dalam perkara al-khuruj, memberontak, keluar, ini mereka membagi menjadi tiga keadaan. Masing-masing hukumnya sendiri. Di dalam al-khuruj ada as-sultan, dari penguasa, ala ahwalin thalatha. Ada tiga kriteria atau tiga keadaan, tiga macam. Nah, yang pertama adalah al-imamu al-adil. Kalau imamnya ini adil, al-muqsit, imamnya ini baik, jujur, berbuat keadilan, berusaha dia semaksimal mungkin untuk memberikan hak kepada rakyatnya, orang-orang yang dia pimpin. Ini kategori yang pertama, al-imam al-adil, maka hukumnya yuhram al-khuruju alaihi mutlaqan. Diharamkan untuk keluar memberontak kepada pemerintah tersebut secara mutlak. Nah, imamnya ini apa? Adil. Lah ada apa kok memberontak? Nah, maka ini hukumnya haram. Wa hadza bittifaqil ulama. Dan ini sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama. Dalilnya apa ikhwani hafizakumullah? Ayah di dalam Al-Quran, ahadith yang banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya, al-amirah yang memerintahkan bita'ah liwali'il amr, yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada pemerintah, sultan, amir, presiden, pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Wa tahdzir minal khuruj alaihim, dan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari mereka. Bahkan imam adil ini yajib, tajib munasaratuhu, untuk ditolong, untuk kita bela. Pemerintah yang baik, wa muqatalah man nawa'ahu, melawan, berjuang kalau ada orang-orang yang menentangnya dengan kekuatan, atau menentangnya dengan cara-cara yang tidak syar'i. Maka pemerintah yang seperti ini wajib untuk dibantu. Yang berusaha untuk merusak, diperingati. Ini macam yang pertama, al-imam adil. Imam adil tentunya yang dimaksud di sini bukan seseorang yang komplit, maksimal, namanya manusia. Enggak ada yang maksum. Pasti muncul dari dirinya kesalahan. Namanya anak Adam. Maka bagi kaum muslimin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Bisa jadi pemimpin tersebut berijtihad. Kalau ijtihadnya baik, dia mendapatkan dua pahala. Ijtihadnya salah, dia mendapatkan satu. Dia sudah berusaha. Nah, ini yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, alal hakim al kafir al murtad. Pemerintah ini kafir. Atau pemerintah ini murtad. Fahadha muttafaqun ala wujubil khuruj alih. Imam kafir, imam murtad, maka wajib untuk keluar dari ketaatan kepadanya. Wajib untuk keluar dari ketaatan. Hakimnya kafir, akan mengarahkan kita kepada kekufuran. Hakimnya murtad. Maka yang kedua ini ikhwani afidhakumullah, muttafaq sepakat untuk keluar darinya, wa munabadzatuhu, melepaskan dari tongkat ketaatan kepada pemerintah tersebut. Nah, baik itu mungkin dengan pedang, dengan peperangan, ya, dengan kudeta, lakin bisyarat. Tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Hah? Apa syaratnya? Gak ada syarat. Syaratnya apa? Idza qudira ali. Kalau dia mampu. Mampu dari sisi persenjataan, mampu dari sisi kuantitas pasukannya banyak melebihi daripada kekuatan mereka. Nah, begitu pula selain kuantitas, kualitas prajuritnya, orang-orang yang ahli, dia faham, pasti akan bisa menjatuhkannya. Nah, dengan mampu. Berarti kalau tidak mampu, ikhwani hafizakumullah, hukumnya apa? Hukumnya haram. Solusinya apa? As-sabr, bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Jangan sampai segelintir di antara kaum muslimin kekuatan pas-pasan, kelihayan tidak punya, senjata ala kadarnya, menyerang dengan alasan ini, kemudian pemimpin yang kafir tersebut membantai kaum muslimin. Oleh sebab itu para ulama mereka memberikan nasihat, isbiru, sabar kalian. Sebagaimana yang terdapat di apa? Di Syria, Hakim Bashar Asad, mulhid, zindik, kafir dari kalangan Syiah Batiniyah Nusairiyah, dihukumi kekufurannya oleh para ulama. Akan tetapi ahlul ilmi memberikan wejangan, petunjuk kepada mereka, jangan. Kenapa? Karena mereka tidak kuat, gak imbang. Dengan itu kemudian menjadikan alasan oleh Bashar Asad menjadikan rumah-rumah mereka luntur dengan tanah. Bukan kemudian para ulama ahli sunnati wal jamaah ridha dengan kekufurannya Bashar, tidak. Tapi melihat maslahat dan mudharat ini tadi, Karena mereka tidak mampu, maka bersabar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar, banyak-banyak berdoa. Kalau tidak seperti ini, ikhwani afidhakumullah, darah tertumpah di mana-mana. Anak kehilangan bapaknya. Istri kehilangan suaminya. Rumah-rumah mereka hancur. Sehingga apa? Menjadi umpan yang sangat mudah bagi kaum mustasyrikin, kristenisasi, yang merangkul mereka, dibawa ke negaranya. Sehingga tinggal di negeri-negeri yang mereka merupakan musuh-musuh Islam. Dan sebab itu para ulama mengatakan kepada mereka, ta'anni, jangan gegabah. Dan ini semua yang menanggung adalah du'atus su', dai-dai yang jelek, yang membawa umat ini kepada abwabi jahannam, pintu-pintu api neraka. Berfatwa di atas hawa nafsu, berfatwa di atas kejahilan. Bermodalkan apa? Emosi. Bermodalkan kecemburuan, tapi tidak di atas dawabit syar'iyyah, aturan-aturan syarak. Maka hukum keluar dari waliyil amr kafir murtad wajib, na'am. Muttafaq, sepakat di antara para ulama dengan syarat apa kalau bisa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Alla nunazi al-amra ahla." Kita tidak mengangkat, menarik, melepas perkara dari ahlinya. Maksudnya kita tidak keluar dari pemerintah. Illa antarau apa? Kufran bawahan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang terang. Silakan. Kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, jelas, enggak remang-remang, enggak cuman prasangka, enggak cuman dzan, pasti Anda melihat kekufuran pada pemimpin tersebut. Wa indakum fihi minallahi burhan, di mana kalian punya bukti, alasan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas kekufurannya. Enggak cuman sekedar analisa belaka. Betul-betul ada bukti, hujjah, burhan, kuat, jelas, pasti atas kekufuran hakim tersebut. Boleh sabda Nabi SAW. Sebutkan oleh para ulama apa? Dengan syarat kudroh. Kesanggupan, kekuatan, kemampuan. Nah, pada zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kurang apa beliau? Umur sudah tua. Dipaksa untuk mengatakan ucapan kufur. Apa? Al-Quran? Makhluk. Kalimat kufur. Nah. Bahkan berjalan sampai 3 periode para umarok. Nah. Di penjara, di borgol, diikat kaki dengan tangannya. Imam Ahmad enggak akan kemana-mana. Tapi mereka ikat tangan dan kaki beliau. Dicambuk sudah. Sekian tahun di dalam teralis. Datang ulama-ulama Mu'tazilah dan Jahmiyah mengajak debat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam penjaranya. Enggak dibiarkan beliau. setelah itu keluar pun dilarang untuk membuka majelis ilmu, enggak boleh menyampaikan hadis, boikot. Fajtama'a fuqaha'u Baghdad. Pada zamannya Wathiq, kalau tidak salah ini yang paling akhir setelah Ma'mun, setelah dua periode pemerintah, datang zamannya Wathiq, para fuqaha, ahli fikih, ahli ilmu, para ulama di kota Baghdad, ibu kota apa? Irak. Ila dari Abi Abdillah. Mereka minta izin masuk ke rumahnya Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah ini? Al-Imamu Ahmad, Imam Al-Mubajjal, Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ati Sidqan. Datang kepada beliau, mereka mengatakan, innal amra qad tafaqam wa fasha. Perkara ini, maksudnya perkara ini izhar bi khalqil Quran, penyebaran bahwasanya Al-Quran ini makhluk, sudah kemana-mana, sudah menumpuk perkaranya. Harus ada sikap dari kita, harus adanya pengingkaran, jihad melawan perkara ini. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang sudah makan garam, yang sudah diazab dengan berbagai macam siksaan oleh mereka. Mungkin kalau yang lain, ikhwani afidhakumullah, sudah jengkel ya, sudah merasa disakiti, pasti akan kasih semangat kepada mereka. Serang, sikat, kumpulkan apa yang kalian bisa, berangkat. Tapi kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, la tanza'u yadan min ta'ah. Jangan kalian lepas tangan dari ketaatan. Wa la tashukku 'asal muslimin. Jangan kalian patahkan tongkatnya kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan kalian tumpahkan darah-darahmu. Jangan kalian kucurkan pula darah-darah kaum muslimin bersama kalian. Ankiru bikulubikum, ingkari perkara ini dalam hati-hati kamu. Ucapan mereka batil, ucapan mereka kufur, ucapan mereka menyimpang, ucapan mereka sesat, ingkari dalam hati. Wala tanza'u yadan min ta'ah, jangan lepas tangan ini. Jangan kalian angkat pedang-pedangmu. Tumpah darah kalian, tumpah darah kaum muslimin bersama kalian. Karena gak mampu, gak imbang, gak sama kekuatannya. Kata Imam Ahmad, wasbiru, kalian sabar, hatta yastariha barrun au yustarah minhu fajr. Sampai orang-orang soleh, orang yang baik merasa tenang. Maksudnya apa? Dengan datangnya kematian, orang sudah mati tenang, sudah tidak merasakan fitnah yang ada. Au yustarah minhu fajir, atau yang fajir mati, yang menjadikan kaum muslimin tenang. Imma orang soleh datang kematian dia tenang dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan yang ada, dan dari fitnah yang terjadi. Atau orang yang fajir tersebut meninggal, yang membuat kaum muslimin pun nyaman. Diperintahkan oleh Imam Ahmad apa? sabar. Dan ini merupakan salah satu qa'idatun syar'iyyah. Mengambil mafsadah yang paling kecil untuk menolak apa? Mafsadah yang lebih besar. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, yang terakhir adalah al-khuruju 'alal a'immati dhalamah. Imam-imam yang zalim. Imam-imam yang fasik. Maksud dari kezaliman di sini tidak sampai kepada apa? Ke kufuran. Artinya dia muslim dan dia melakukan kemaksiatan, tidak memberikan hak umat manusia. Maka ikhwani afidhakumullah, manhaj ahli sunnati wal jama'ah la yajuzul khuruju alaihim, tidak boleh keluar memberontak dari a'immatul zalamati wal jur, pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang suka menganiaya, pemimpin-pemimpin yang berbuat kezaliman, maka tidak diperbolehkan kita angkat senjata. Kenapa? Kezalimannya enggak sampai kepada kekufuran. Ini kira-kira manhajnya siapa? Manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Manhajnya para sahabati ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan di antara mereka i'tazalu al-fitnah. Mereka menghindari. Mereka berpaling. Enggak mau ikut fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, cari selamat. Ini para sahabat ridwanullah alaihim, naam, ajma'in, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Usamah ibn Zaid, enggak mau ikut-ikutan fitnah antara Ali dan Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Usama ibn Zaid, kemudian sahabat siapa? Anak Khalifah. Anaknya Khalifah siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Begitu pula Abu Bakr. Begitu pula Abu Bakr. Bahkan Al-Ahnaf ibn Qais. Dia mengatakan dhahabtu li ansur hadzal rajul, aku berjalan untuk menolong sahabat Ali bin Abi Thalib. Falakitu Abu Bakr fi at-tariq, kemudian aku mendapati Abu Bakr di tengah jalan. Dia sudah berjalan Al-Ahnaf bin Qais dengan senjatanya untuk menolong Ali, dua-duanya padahal sahabat. Bertemu dengan Abu Bakr, maka dia ditanya, kamu akan pergi ke mana? Sampaikan niat. Maka kata Abu Bakr, irji, kembali, jangan kau berangkat. Fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimaini, idzal taqal muslimani bi sayfayhima, al qatil wal maqtul finnar. Kalau di antara dua muslim sudah bertemu, prajurit muslim dengan prajurit muslim bertemu dengan dua pedang mereka, pembunuh dan terbunuh di dalam api neraka. Maka kata Al-Ahnaf ibn Qais, Al-qatil fama balul maktul. Kata Afwan, kata sahabat kepada Nabi SAW, Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk akal dalam api neraka, lantas bagaimana kok yang terbunuh juga masuk dalam api neraka? Li'annahu kana harisan ala qatri sahibih, yang terbunuh pun juga sebetulnya apa? Pengen membunuh saudaranya. Maka Al-Ahnaf ibn Qais pun kembali ke rumahnya. Nah, artinya para sahabat mereka berpaling daripada fitnah yang ada. Begitu pula ini merupakan madhabnya Al-Hasan Al-Basri, begitu pula Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan mayoritas ammatus salaf, para ulama us-salaf seperti ini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Al-Fatawa, kana madhhabu ahli al-hadis, madhhabnya ahlul hadis. Kalau disebut ahlul hadis ini siapa? Ahli sunnah. Kalau disebutkan ahlul hadis, humus salaf. Kalau disebutkan ahlul hadis, humu ta'ifatul mansura wal firqatul najiyah, wahum ahlu sunnah, wahum ahlul jama'ah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kana madhhabu ahlil hadith, madhhabnya mereka, tarkul huruj, tarkal huruj bil kital, menjauhi pemberontakan dengan peperangan. Alal muluk, kepada para raja-raja. Al-bughat, yang mereka berbuat kejahatan. Was-sabru ala zulmihim, senantiasa sabar atas kezaliman mereka. Dan perkara ini ikhwani afidhakumullah, bahkan sebagian di antara para ulama menukilkan ijma, enggak boleh, haram, sabar dulu. Baik keluar dengan kekuatan senjata ataupun apa? Provokasi manusia. Dan provokasinya lebih parah. Disumbat. Disebarkan kejelekan-kejelekan pemerintah sehingga jatuh kredibilitasnya, masyarakat tidak percaya, dan mudah bagi mereka untuk keluar dari rumahnya, turun ke jalan-jalan. Ini bahkan sebagian di antara para ulama menukilkan ijma atas larangan hal-hal tersebut. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Dan begitu pula disebutkan oleh Ibnu Mujahid At-Ta'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratib Al-Ijma. Maka perkara yang ketiga ini ikhwani afidhakumullah dilarang. Lebih baik apa? Sabar. Doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Kenapa? Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk taat, hadis-hadis pun disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam perkara ini, balagat haddat tawatur, sampai derajat apa? Mutawatir. Yang memerintahkan kita untuk bersabar, jangan memberontak. Artinya hadis itu banyak, diriwayatkan dari banyak para sahabat, yang dinukilkan kepada kita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara hadis-hadis tersebut ikhwani hafizakumullah, hadis Ubadah bin Shamit, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, dahulu kita membaiat kepada Nabi sumpah setia untuk senantiasa taat, untuk senantiasa dengar, fil usri wal yusr, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan senang, gembira ataupun sukar, fil mansyati wal mukrah, dalam keadaan giat ataupun dalam keadaan marah. Wala nakhafu fillah laumata laim, kita tidak takut celaan-celaan umat manusia untuk menegakkan perkara-perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh sahabat Ubadah bin Shamit. Mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkara ini. Dengar dan taat. Dalam keadaan apa? Suka maupun duka. Berarti duka melihat kezaliman pemerintah. Dan dia tetap tidak keluar daripada bayat tersebut. Nah, ini hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Begitu pula hadis Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya, amirnya, pemerintahnya sesuatu yang dia benci, dia tidak suka, hendaknya dia bersabar. Nah, fa innahu man faraqal jama'a shibran famat, maka barang siapa yang melepas dari ketaatan tersebut sejengkal saja kemudian dia wafat, mata mitatal jahiliyah, maka dihukumi sebagai orang yang wafat dengan kematian jahili. Karena orang jahiliyah enggak pernah mau punya pemimpin. Ibaratnya orang yang mati dengan kematian jahiliyah. Maka ini peringatan besar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, begitu pula hadis Hudzaifah al-Ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yakunu ba'di a'immatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menegaskan akan ada setelahku para pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihadi, mereka tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bisunnati, mereka juga tidak mencontoh sunnahku, jalanku, aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicampakkan, ditinggalkan. Naam. Wa yakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Akan ada di antara mereka para pemimpin-pemimpin hatinya seperti hatinya syaitan. Di dalam jasadnya manusia. Ada kira-kira separah hatinya setan. Berarti sudah top. Puncaknya. Hati seperti hatinya setan, hatinya iblis. Gak ada kebaikan sama sekali. Maka para sahabat, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengatakan, kaifa asna in adraktu dhalika ya Rasulullah, apa yang aku perbuat kalau aku mendapati zaman itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma' wa tuti, dengar, buka telingamu, taati dia selagi dalam perkara apa yang ma'ruf. Wa in ukhidha maluka wa dhuriba dhahruk, kau taat, kau dengar walaupun hartamu diambil. Walaupun hartamu diambil dan punggungmu dipukul. Nah, kira-kira sampai zaman ini kita pemerintah nahnu, alhamdulillah, masya Allah, harta kita dijaga, gak pernah punggung kita dipukul. Mereka masih mengerjakan sholat. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum sampai kita kepada hadis ini. Tasma' wa tuti', kalian dengar taat walaupun punggungmu dipecut, dipukul, plus hartamu diambil. Fasma' wa tuti', dengar dan taati. Diulangi dua kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz, di sana ada dalil. Katanya orang yang melawan, manusia datang ke rumah kita untuk mengambil harta, wajib atau boleh untuk dia apa? Dilawan. Ada apa enggak ada? Bahkan ketika mati, mati dalam keadaan apa? Syahid. Bagaimana ini ikhwani afidhakumullah? Jawabannya oleh para ulama, ini bagi umat manusia selain pemerintah. Tapi kalau pemerintah, di sana ada pengecualian hadis Nabi SAW ini. Kalau harta kalian diambil, sabar. Punggung kalian dipecut, sabar. Dengar dan taat. Nah, kuat kira-kira. Mana aja ahli sunnati wal jamaah, apa? Taat dan dengar. Harus bersabar. Begitu pula banyak sekali hadis-hadis yang lain ikhwani afidhakumullah dan perbuatan para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in. Perbuatannya para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in di mana mereka masih sholat di belakang para umara yang zalim, para umara yang fajir, para umara yang fasik. Di antaranya ikhwani hafizakumullah, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau masih sholat di belakang pemimpin gubernur Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'id. Dan Al-Walid ini kana yashrabul khamr, pecandu miras. Minuman apa? Keras. Suka minum khamr. Suka minum alkohol. Ya gubernur, pemimpin, sahabat Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakangnya. Dia jadi imam. Bahkan pernah suatu kali sholat subuh 4 rakaat. Sholat subha 4 rakaat. Pernah sekali sholat subuh 4 rakaat. Orang ini, Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'id. Bahkan sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang menjadi khalifah tertinggi, jaladahu, pernah mencambuk orang yang menjadi gubernur. Dicambuk oleh sahabat Uthman ibn Affan, tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang. Nah, begitu pula sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau sholat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf. Siapa yang tidak tahu Al-Hajjaj bin Yusuf? Pembunuh berdarah dingin. Pernah membunuh para sahabat. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengkafirkannya. Sebagian para ulama yang lain menganggap dia adalah orang fasik, zalim. Tapi sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda masih sholat di belakang Hajjaj. Dan sanad kepada Abdullah bin Umar disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Begitu pula para tabi'in, beliau, mereka-mereka masih sholat di belakang Ibn Abi Ubaid yang dihukumi sebagai zindik, munafik, mulhid. Nah, bahkan disebutkan oleh Zaid Ibn Aslam rahimahullah bahwasanya Umar Abdullah bin Umar fi zamanil fitnah, pada zaman yang penuh dengan fitnah, la ya'ti amiran, tidak datang amir, berganti amir, melainkan sahabat Abdullah ibn Umar sholat di belakangnya dan memberikan uang zakat kepada mereka untuk disebar ke Baitul Mal kaum muslimin. قال حفظه الله فالصبر على ولي الأمر وإن حصلت منه مخالفة دون الكفر أولى من الخروج عليه. Maka bersabar kepada pemerintah walaupun terdapat penyelisihan selain kekufuran lebih baik daripada memberontak atasnya. Bal inna dharara, bahkan resiko, alladhi yahsulu fis sabri alaih, yang didapat ketika bersabar atasnya, fi hadhil hala, pada keadaan ini, akhafu minadh dharar, lebih ringan bahayanya, minal khuruj alaih, daripada memberontak. Man syaqqa asata'a wa min syaqqi asata'a, dari pecahnya tongkat ketaatan, wa safkid dima, pertumpahan darah, wa ikhlalil amr, hilangnya keamanan, terganggu mereka, begitu pula kondisi ekonomi akan berantakan. Fa ahlus sunnati wal jama'ah wasatun fi hadzal amr, ahlus sunnah senantiasa pertengahan di dalam berbagai macam perkara, tidak berlebih-lebihan, tidak bermudah-mudahan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kama qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Faman wilayati ba'dhihim li ba'dhin annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Maka bentuk pertolongan kaum mukminin kepada kaum mukminin yang lain adalah senantiasa menegakkan ini, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak membiarkan kemungkaran dan mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Wadafi' fi dzalika huwal mahabbah lal adawa, yang menjadi motifnya terbesar, motivasinya adalah kecintaan, bukan permusuhan, awil intiqam, bukan dendam, mengingkari kemungkaran tapi niatnya dendam, ngawur, akhirnya merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Nah, mengingkari kemungkaran karena kenapa? Cinta kepada saudaranya, jangan sampai dia berdosa, jangan sampai kemudian dia masuk ke dalam api neraka. Haitsu la yatrukul muslim akhahul muslim adal ma'siyah, dia enggak mau saudaranya ini terjatuh kepada kemaksiatan. Nah. Wa 'ala dharar, enggak mau saudaranya ini berada di atas mara bahaya. Karena yang namanya maksiat pasti Allah Subhanahu wa taala murkai. Yang namanya maksiat pasti jelek, yang namanya maksiat pasti ada efek negatif. Wa ala tariqin nar, dia enggak mau saudaranya juga berada di atas jalannya api neraka, jalannya azab. Wa huwa yastati an yuhawil inqadhahu, maka dia berusaha untuk menolong hamba tersebut dengan apa? Perkara ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Wifqa usul bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sesuai dengan pondasi, syarat-syarat, penjelasan yang telah di sampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hasbal istita'a wa hasbal kudra, dan juga harus sesuai dengan kemampuan, bisa atau tidak, dan sesuai dengan kesanggupan. Maka inkar munkar tidak bisa ditinggal dalam keadaan apapun. Diakhiri oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Faman la yunkirul munkar la bi lisanihi wa la bi yadihi wa la bi qalbihi fa huwa laysa mu'mina." Maka seorang hamba yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak diingkari dengan tangannya, tidak diingkari dengan lisannya, tidak diingkari bahkan dengan hatinya, maka bukan seorang mukmin. Bahkan disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, "Hayyu madza mautu al-ahya," orang yang hidup tapi mati, hidup tapi enggak ada gunanya, yang tidak pernah mengajak kepada perkara yang baik dan tidak pernah meninggalkan apa? Kemungkaran. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi, "Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbat khardzal," setelah itu tidak ada keimanan sebiji sawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, yang mana hadis tersebut konteks aslinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atha nabiyan qabli illa kana lahu ashabun wa hawariyun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun setelah aku, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua para anbiya, semua para rasul, melainkan Allah Subhanahu wa taala siapkan di samping mereka para pembela dan teman-teman, para ashab. Yaqtaduna bi sunnati, yang mana para pembela tersebut ya'khudhuna bi sunnatihi, berpegang teguh dengan sunnahnya, jalannya, ajarannya. Wa yaqtaduna bi amrihi, ikut kepada aturan yang nabi-nabi tersebut perintahkan kepada mereka. Thumma innaha takhallafa min ba'dihim khuluf, kemudian setelah itu datang suatu kaum setelah mereka, yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata yang tidak mereka amalkan. Omong doang, omdu. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata apa yang tidak mereka ucapkan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka berbuat perkara-perkara yang tidak dianjurkan. Berucap tapi tidak diamalkan, beramal tapi tidak diperintahkan. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia seorang yang beriman. "Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, ucapannya, kata-katanya, teguran, nasihat, petuah, anjuran dengan lisan, maka dia adalah seorang yang beriman. "Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Dan yang berjihad melawan mereka dengan hati, mengingkari dengan wajah, dengan raut muka, tampak enggak suka dengan perbuatan tersebut dan orang-orangnya, fahuwa mu'min, maka orang ini adalah seorang mu'min. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbat khardal. Setelah ini maka tidak ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.